kampus pertama yang menerima saya ceramah dan mimbar pertama tempat saya ceramah, inilah Universitas Islam Riau. Ketika itu Kanda Safruddin Sa'an, kakak kelas saya di Mesir, LC, kata beliau, Somad, nanti menjelang zuhur bagi tausiah kultum di Masjid Wir. Tapi supaya bicaranya terarah, jangan tak pakai judul. Kaji buku ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa As-Siba'i. Judulnya Min Rawa'i' Hadaratina, di antara kehebatan peradaban Islam. Alhamdulillah dari awal sampai akhir khatam buku itu dibaca sampai beberapa bulan di masjid ini. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Saya tidak menganggap pertemuan ini sebagai memberi nasihat, ceramah, tidak. Nauzubillah. Saya lebih pada bertukar pikiran, menjalin silaturahim. Terakhir bertemu dengan Bapak Profesor Dr. Safrinaldi SHMCL, acara LPIP, Lembaga Pengkajian Ilmu Pengetahuan, di Komplek Riau Pos beberapa tahun yang lalu, yang digagas oleh Profesor Dr. Lupa pula Alaidin Koto, MA. Kemudian terakhir berjumpa dengan Buya Mukni dari Yayasan beberapa bulan yang lalu di dalam majelis ilmu. Hari ini dapat saya bersilaturahim lagi dengan Pak Rektor, dengan Buya Mukni beserta seluruh jajaran Civitas Akademika Keluarga Besar Universitas Islam Riau. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat, insyaallah. Di mana-mana sama juga dengan siang ini, saya sampaikan sekitar 60 menit. Setelah itu nanti ada kertas, akan saya jawab yang bisa saya jawab. Setelah itu kita sama-sama berdoa sesuai dengan tema riba, zina, LGBT, judi, pokoknya yang satu geng dengan itulah. Jadi katanya kerak bumi ini ada lapis-lapisnya. Kerak bumi, kerak bumi, kerak bumi. Di antara lapis-lapis ini ada lubang-lubang, celah-celah. Dan ketika lubang ini hampa, maka tanah yang bagian atas jatuh ke bawah. Tanah yang bagian atas tadi jatuh ke bawah. Ketika bagian tanah jatuh mengisi lubang dalam-dalam tadi, maka terjadilah gempa. Kalau gempanya itu terjadi di dasar laut, maka permukaan laut bergoncang menghasilkan ombak besar. Ombak besar itu naik ke pantai, naik ke bumi, disebut dengan tsunami. Dari bahasa Jepang menyebutnya pakai tha, tsunami. Makanya ditulis TS, tsunami. Simple saja, sederhana, bahwa bumi ada lubang-lubang ya. Ketika lubangnya itu runtuh, lalu bagian atas jatuh ke bawah, bergoncang. Kalau goncangan terjadi di laut, menghasilkan ombak besar, naik ke darat, bernama tsunami. Dan itu terjadi sebelum manusia ada di bumi. Begitu yang mereka katakan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan lewat cerita ini? Sebelum manusia ada, gempa sudah ada. Sebelum manusia ada, tsunami sudah ada. Bisa dipahami? Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa seks bebas, homo, LGBT tidak ada hubungannya dengan tsunami dan gempa. Sebelum manusia ada, gempa sudah ada. Sebelum manusia di bumi, tsunami sudah ada. Bahwa kemudian sekarang terjadi gempa, terjadi tsunami, tidak ada hubungannya dengan dosa. Karena sebelum dosa ada, sebelum manusia ada, tsunami sudah ada, dan gempa sudah ada. Kira-kira bisa dipahami? Bisa diterima? Kalau bisa kita terima itu, maka hilanglah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang mengatakan bahwa gempa dan tsunami tidak ada hubungannya dengan dosa, maka dia bukan masalah akhlak. Orang yang homo, orang yang lesbi, terus dengan perbuatannya itu, tidak menganggap itu memberikan efek pada gempa dan tsunami, dia bukan masalah akhlak, tapi ini masalah akidah, keyakinan, bahwa dia tidak meyakini dua asma'ul husna, ad-darru an-nafi'u. Ad-darru, Allah yang mendatangkan mudarat, an-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Jadi sebenarnya krisis kita bukan krisis akhlak, bukan krisis etika, bukan krisis moral. Krisis kita adalah krisis akidah, keyakinan. Kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh mereka dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, dalam sebuah tesis yang dihasilkan oleh Samuel Huntington berjudul Clash Civilization. Clash, benturan. Civilization, peradaban. Benturan peradaban antara barat dan timur. Barat mengatakan Tuhan tidak ada. Tidak ada itu Tuhan. Mereka sebenarnya tidak bertuhan. Agama hanya sebagai celebration. Merry Christmas, Happy New Year, married, menikah. Tidak ada agama dalam kehidupan. Tidak diyakini. Makanya ada mereka bawa tulisan besar-besar. Apa kata dia? Allah is gay. Tuhan itu gay. Kalau dia bertuhan, tidak akan mungkin dia katakan Tuhan gay. Karena kita memuliakan Allah. Kita angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Saat kita bersujud, kita berkata Subhana Rabbiyal A'la Alladzina idza dzukirallah. Orang-orang ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, meleleh air matanya, datang takutnya. Sedangkan mereka mengejek-ejek. Apa kata Nietzsche? Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Nietzsche, filosof dari Jerman, berakhir dengan gila dan mati. Mereka menafikan tokoh agama, lalu menjadikan filosof sebagai ganti posisi agama. Karena dulu mereka pernah meyakini agama begitu hebat, lalu kemudian datang tokoh-tokoh agama merusak agama. Yang ditulis dalam buku berjudul Masa Kegelapan, yang kemudian datang masa pencerahan, disebut dengan masa pencerahan itu disebut dengan masa Renaissance pada abad ke-15. Raja-raja dicopot kekuasaannya. Makanya raja Spanyol bernama Juan Carlos tak ada kuasa. Raja Belanda, Ratu Beatrix, tak ada kuasa. Raja Inggris, Ratu Elizabeth, tak ada kuasa. Diambil mereka kuasa. Begitu juga dengan pendeta yang sebelumnya sangat berkuasa. Kunci surga dipegang. Siapa yang mau minta ampun dosa, minta ampun sama saya. Dibuat kursi pengampunan dosa. Tapi kemudian terjadi penyelewengan agama. Maka lalu kemudian dark history of Pope. Dark, hitam. History, sejarah. P-O-P-E, Pope, Paus. Sejarah hitam Paus. Jangan bully ceramah saya. Nanti kalau ceramah ini diupload, jangan katakan saya menista agama. Cari referensinya. The Dark History of Pope. Dark, hitam, history, sejarah. Baca bukunya, tengok siapa penulisnya, download di internet. Kalau tak dapat, isi paket 2 giga. Sejarah hitam para paus yang menjual emas dari gereja, mengambil kekuasaan. Akhirnya rakyat Eropa putus asa dengan dua, penguasa dan tokoh agama. Muncullah gerakan anti Tuhan. Jadi ini muaranya adalah saya ingin menjelaskan masalah akidah yang terjadi di Eropa abad ke-15 500 tahun yang lalu, sekarang sedang berhembus ke tempat kita. Mereka mengatakan bahwa yang diciptakan Tuhan itu bukan Adam dan Eva. Kita mengatakan Adam dan Hawa. Mereka mengatakan tidak ada itu Adam. Buku kitab suci mereka kritisi dengan metode baru bernama hermeneutik, diambil dari nama dewa Hermes. Maka mereka katakan tidak ada itu kitab suci, omong kosong kitab suci. Tuhan pernah ada tapi dia sudah mati. Dan puncaknya adalah apa yang dikatakan oleh Sigmund. Apa kata Sigmund? Tidak pernah ada Tuhan menciptakan manusia. Yang benar adalah bahwa manusialah yang berhalusinasi, berimajinasi, menciptakan Tuhan dalam khayalan kepalanya. Jadi kalau sekarang ada ungkapan gempa itu sudah ada sebelum manusia ada, tidak ada, ini kita sudah paham alur ceritanya, bahwa ini masalah akidah yang berhembus dari Eropa akhirnya sampai ke tempat kita. Dulu jauh dari Eropa untuk datang kemari susah. Sekarang tersebar pemikiran itu melalui apa? YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram. Alhamdulillah, siang ini lautan ombak perusakan pemikiran itu dilawan oleh anak-anak muda dari Universitas Islam Riau dengan alat yang sama. Mereka juga akan memposting ini melalui apa? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram. Dengan nama apa? WhatsApp Syariah, Telegram Syariah, YouTube Syariah. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai internet, YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, FB, haram. Sedangkan jamaah kenal Ustadz Somad dari itu semua. Mana mungkin kita haramkan? Yang benar adalah dia adalah pisau. Dia pisau. Tapi pisau ini bermata dua. Dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke itik, dipotongkan ke sapi, dapat pahala. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, dipotongkan ke leher, kita akan mati. Di tanganmu semua ada HP. Pegang tangan HP, letakkan di tangan kanan. Semuanya. Letakkan di tangan kanan. Angkat ke atas. Semuanya. Hari ini gak punya HP. Turun keluar. Lama-lama, ketiak basah. Gunakan HP itu sebagai alat. Satu hari paling tidak satu posting di FB, satu posting di Twitter, satu posting di Instagram, satu posting di Telegram. Video pendek. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak muda dari zina, dari narkoba, dari riba, dari LGBT, dari segala yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi racun bakteri tadi sudah mulai masuk ke kepala. Iya juga ya. Sebelum manusia ada gempa sudah ada. Sebelum manusia ada tsunami sudah ada. Kalau begitu tidak ada hubungan gempa dan tsunami dengan dosa. Iya juga ya. Ditambah lagi dengan bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kalau yang berbisik jin, setan, kita bacakan ayat kursi, insyaallah selesai. Ini yang berbisik kawan sekelas dengan kita, yang sama-sama makan sekantin dengan kita, sama-sama waktu makan sambil ngomong dan sama-sama berdoa. Sebelum makan pun dia berdoa juga, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Masuk akal juga yang dikatakan Ustaz Saleh. Betul itu bro. Sebelum ada homo, sebelum ada LGBT, gempa sudah ada. Mana ada hubungannya? Iya, betul juga. Orang yang baca bismillah sebelum makan tapi otaknya seperti ini neraka jahanam juga tempat. Rusak akidahmu saudaraku. Kenapa? Dia katakan ini bencana alam. Yang benar adalah bencana kiriman Allah. Allah bisa menunda itu tidak jadi, dan Allah bisa menyegerakan itu terjadi. Itulah makna ayat kursi. Nama dia siapa? Siapa penemu teori relativisme? Einstein. Kata Einstein, yang bisa tertangkap di kepala aku tentang alam semesta ini hanya 10%. Einstein yang secerdas itu mengatakan cuma 10% yang bisa ditangkap otaknya. Yang 90 dia hanya meraba-raba. Lalu yang 90 itu apa yang mengatur alam ini? X. Dia tidak percaya Tuhan yang digambarkan oleh tokoh agama. Karena bagi dia tokoh agama itu sama dengan kita, sama dengan manusia lain, kotor, jahat. Tapi dia menjunjung tinggi bahwa ada yang tidak tertangkap oleh kepala. Tapi dia tidak tahu namanya siapa. Dia beri nama X. Kita jelas. Bayangkan kalau Tuhan kita namanya X. X hu akbar. Susah sekali. Makanya kita dikasih tahu, siapa nama Tuhanmu? Allahu la ilaha illa huwal. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Dia. Tak ada selain dia. Adakah selain dia? Orang Arab jahiliyah mengatakan Tuhannya Allah juga. Tapi selain Allah ada Tuhan kecil-kecil. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Datang Nabi Muhammad menjelaskan. Allahu la ilaha. La ilaha illa huwa. Lupa ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Karena yang lain mengatakan Tuhan ada, tapi Tuhan bisa masuk ke dalam manusia. Tuhan ada, tapi Tuhan bisa menjelma menjadi pokok kayu. Tuhan ada, tapi Tuhan bisa menjelma menjadi binatang. Tuhan ada, tapi Tuhan bisa menjelma bermanifestasi menjadi sungai. Maka mereka membuat sajen di pokok kayu. Pohon kayu rindang, di bawahnya dibuat bakpao, bolu, apam, jeruk, limau, dan ada dua batang rokok daun. Pernah nengok itu? Saya pernah. Sedangkan dalam Islam tidak ada pokok kayu, tidak ada binatang, tidak ada sungai, tidak ada dia masuk ke dalam manusia. Maka dikatakan la ilaha illa huwa. Makanya yang paling lama yang ditanamkan Nabi bukan sholat, bukan puasa, itu nanti belakangan. 13 tahun di kota Madinah yang ditanamkan adalah akidah. Ini pokok pangkal. Itulah yang membuat universitas kalian berbeda. Makanya dibuat UIR, Universitas Islam. Berani berkata tidak. Sekarang gempa. Salah. Sekarang anak-anak muda diajak untuk berani berkata tidak. Apa kata bapak-bapak dari BNN? Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Apa kata bapak-bapak yang punya anak gadis? Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng-bonceng anak gadis. Islam 14 abad yang lalu, syariat Muhammad SAW sudah mengajarkan no God except Allah. No God, tidak ada Tuhan except Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berani berkata tidak. Sekarang orang berani berkata tidak ini susah. Semuanya iya. Iya. Kalau kau tidak berani berkata tidak, keluar kau dari Islam. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan engkau berani melawan arus. Sendirian dia, Muhammad SAW di kota Makkah menyembah berhala mereka, menyembah mereka pada pokok kayu, menyembah. Berapa Tuhan yang dikumpulkan ketika pembersihan kota Makkah? Kata Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam buku The Best Seller Terbaik Seluruh Dunia, Lomba Musabaqah Menulis Sejarah Nabi Ar-Rahiq Al-Maktum. Ketika kota Makkah dibersihkan, 360 Tuhan. 360 Tuhan. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari emas. Bahkan ada Tuhan itu yang terbuat dari roti. Dibuat mereka adonan roti gandum besar, pagi mereka sembah. Begitu sore mereka lapar, dicuilnya Tuhan. Tuhan, maaf aku sedang lapar nih Tuhan. Makanya mereka disebut dengan masyarakat jahil. Jahil bukan berarti mereka goblok. Mereka bukan bodoh. Mereka bukan tolol. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Perjalanan orang Quraisy, perjalanan syita, musim dingin, shayf, musim panas. Di Arab ada empat musim. Syita, musim dingin, shayf, musim panas, rabi, musim bunga, kharif, musim gugur. Saya pernah mengalami empat musim itu. Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan yang dari Mesir nanya, tempat kami empat musim, kata dia. Syita, shayf, rabi, kharif. Di Indonesia berapa? Oh banyak, saya bilang. Musim durian, musim rambutan. Ini Makkah. Makkah di tengah. Di atas Makkah, negeri Syam. Pernah dengar negeri Syam? Syam itu sekarang empat negara. Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Itu negeri Syam. Tidak ada hubungan dengan paman Syam. Negeri Syam di atas, di bawah Yaman, di tengah Makkah. Itu perjalanan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lainnya. Sekarang kita hitung berapa negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Irak. 8 negara perjalanan mereka. Masuk akalkah orang yang bisnis 8 negara disebut dengan jahil? Ini tak menjawab, ini tak tahu apa lapar. Orang bisnis 8 negara disebut bodoh, masuk akal? Ya. Jangan kalian bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab itu jual duku antar kecamatan. Mereka bisnismen, ekspor impor, ekspor impor entertainer luar biasa. Kalau hidup sekarang Abu Jahal, Abu Lahab itu pedagang terbaik yang mendapatkan ISO 9000. Kalau hidup sekarang Abu Jahal, Abu Lahab itu mungkin profesor mengajar di fakultas ekonomi. Tapi mereka jahil dalam bidang akidah. Ini yang mau saya tekankan. Jangan nanti kalian dengar komentar di TV. Berikut ini mari kita dengarkan komentar dari Profesor Anu dari Universitas Anu. Bicara tentang masalah Anu. Menurut saya sebagai seorang guru besar tidak mempermasalahkan tuh LGBT. LGBT biasa-biasa aja. Tapi waktu dia komentar tuh kelingking dia begini. Apa? Bagi saya LGBT itu biasa aja. Rupanya dia homo. Dia ini pandai apa jahil? Pandai. Dia pandai di bidangnya, bidang ekonomi. Tapi dia jahil dalam bidang akidah. Dia bilang itu bawaan. Dulu PBB sudah menyatakan bahwa homo lesbi itu penyakit. Yang sehat itu laki-laki dan perempuan. Allah hanya menciptakan dua makhluk, Adam dan Hawa. Kata mereka Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep, jangan tersinggung. Atur nuhun, kumaha atuh damang. Bahwa Allah hanya menciptakan dua makhluk, laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari laki-laki bernama Adam, dari perempuan bernama Hawa. Nikah Adam dan Hawa, lahirlah suku bangsa. Mereka katakan ini omong kosong, tidak ada. Tidak ada itu Adam, tidak ada itu Hawa. Dunia isinya air semua. Dunia ini tak ada daratan. Isi dunia ini air semua. Lalu kemudian air tadi disinari matahari jutaan tahun. Lalu air menguap, muncullah daratan. Daratan itu bernama Sumatera. Kalimantan, Sulawesi, Australia. Saya kemudian ceramah di Sydney. Saya mau nyampaikan, saya sudah sampai ke Australia. Daratan-daratan muncul. Dari mana makhluk darat ini datang? Dari ikan. Karena tadi awalnya air, ikan. Lalu kemudian terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Maka ikan-ikan tadi berevolusi. Naik dia ke darat. Memanjat ke pokok kayu. Berbulu dia. Karena awalnya ikan itu tadi bersisik. Tapi mengalami evolusi dengan sendirinya. Karena alam. Tiba-tiba dia berkaki. Memanjat. Berekor. Lalu kemudian ekornya memendek. Jadilah orang. Itu kata otak Charles Darwin. Darwin mengatakan. Nah, jadi bapak ibu yang kebetulan mengajar ilmu monyet itu. Sekarang orang kita sedang mengalami kepribadian ganda. Dia puasa sunat, dia sholat duha, dia sholat tahajud. Tapi yang diajarkan Darwin. Qala Darwin. Dia puasa sunat, rajin tahajud, rajin sholat duha. Tapi yang diajarkannya ucapan-ucapan Sigmund. Satu sisi dia sangat religius. Tapi di sisi lain dia sangat sekuler dan liberal. Oleh sebab itu maka waspadalah. Akhirnya alhamdulillah ada anak-anak bangsa yang satu sisi dia belajar psikologi. Tapi dia juga belajar Islam. Lahirlah apa yang disebut dengan psikologi Islam. Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Maskawai, Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qut Al-Qulub membahas tentang psikologis manusia. Kenapa? Karena kita diajarkan berakidah di kantor, berakidah di kelas, berakidah di masjid. Oleh sebab itu maka ini bukan permasalahan seks. Ini bukan masalah kelamin. Tapi ini lagi-lagi masalah akidah. Siapa yang membuat kalian datang berkumpul seramai ini? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Abdul Somad, kau tak boleh sombong. Kau tak boleh bangga. Jangan kau katakan orang ramai karena engkau. Mesti engkau katakan la haula wala quwata illa billah. Kita ini makhluk. Betul? Sedangkan yang kita sembah khaliq. Diambil dari tiga. Khalaqa. Khalaqa. Mencipta. Sedangkan kita makhluk dicipta. Sedangkan dia khaliq. Mencipta. Hubungan khaliq dengan makhluk diikat dengan akhlak. Jadi kalau ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunatnya mantap, tapi tak ada akhlak, sesungguhnya dia sudah rusak. Jadi kalau ada orang mengatakan, nah ini kan masalah akhlak Pak Ustaz, ini kan masalah etika Pak Ustaz, ini masalah akidah. Orang kalau baik akidahnya, maka pasti akan baik akhlaknya, betul? Contoh, sampel sederhana, dengar baik-baik. Memang jam-jam segini ini susah konsen mendengar ceramah. Ini jam-jam genting. Bagi yang sudah makan, kata orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Bagi yang belum makan, cacing itu sudah mengamuk dari tadi. Ada mahasiswa lama, ada mahasiswa baru. Lewat mobil Pak Rektor. Anak mahasiswa lama yang sedang merokok santai tadi begitu melihat mobil Pak Rektor langsung campak ke rokok pijak-pijak takut. Anak mahasiswa baru lewat Pak Rektor dia saya santai. Gimana bro? Sekarang saya tanya, kenapa mahasiswa lama tadi langsung mencampakkan, menginjak-injak puntung rokoknya, sedangkan mahasiswa baru tadi santai macam tak ada kejadian? Mahasiswa lama kenal mana rektor, mana koruptor. Sedangkan mahasiswa baru tidak kenal mana rektor, mana security, mana dosen, mana wali. Maka yang membuat kita menjadi takut dan tak takut, keyword kata sandinya adalah karena kenal. Kenal itulah pokok pangkal agama. Awaluddin, bukan ucapan Nabi, bukan hadis, ucapan ulama tasawuf. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara agama yang pertama adalah mengenal Allah. Sifat dia dari namanya. Yang pertama, apa yang kita lihat dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Gitu kalau dengar ceramah Ustaz internasional. Padahal nama dia banyak, ditulis sengaja di atas masjid Wil. Itu nama dia, Al-Munawwarah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Ba'ir, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Asma'ul Husna, tulis di atas. Makanya kalian kalau sholat di sini jangan tengok ke atas. Sholat tengok tempat sujud. Yang belah sholat, Ya Rahman, Ya Malik. Kau kenal Allah, kau datang dengan sikap membawa banyak dosa. Dosaku begitu banyak ya Allah, tapi kau jangan putus asa, karena nama yang pertama tertulis adalah Bismillahirrahman. Kenapa tidak Bismillahil Mutakabbir, Bismillahil Aziz, Bismillahil Jabbar? Tapi yang pertama Bismillahirrahman, supaya kalian kenal Allah. Betapa banyak pun dosa maksiat yang kalian lakukan, Allah tetap mengampuni kalian. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan ini dibawakan ke dosen nanti. Tak datang 5 kali masuk, dilarang dosen. Kau jangan masuk lagi, jangan ikut ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aja Maha Penyayang. Masa bapak enggak sadar? Itu namanya mempermainkan ayat untuk kepentingan. Saya jelaskan dari awal, jangan pakai-pakai ayat. Kalau tidak datang, tidak datang aja, jangan pakai-pakai ayat. Bismillahirrahman, mengenal Allah. Makanya ada pengajian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pernah ikut kajiannya? Ayam mati di lumbung padi. Padi banyak, tapi mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotokkan paruhnya. Tinggal datang hari Ahad pagi di Masjid An-Nur. Dr. Mustafa Umar. Kenapa? Ustadz-ustadz kita Masya Allah. Ada spesialis malah tafsir. Dr. Mustafa Umar. 14 tahun. IIU. International Islamic University. International class. Ustaz Mustafa Umar. Ada masalah fikih saja, 13 tahun di Madinah. S1, S2, S3 Madinah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ada masalah hati saja, kajiannya masalah hati, hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Dr. Saidul Amin. Ada masalah pemikiran barat, tasawuf dan filsafat, dari McGill University Kanada. Dr. Siapa namanya? Sekarang menjadi sekretaris pasca. Luar biasa. Kalian datangi itu dokter-dokter. Kalau dokter-dokter itu berhalangan, barulah datang LCMA. Baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka ini masalah akidah. Tanamkan lagi bahwa gempa tsunami itu bisa tak jadi datang karena ditunda Allah Ta'ala, tapi juga bisa dia disegerakan datang. Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Ja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Ternyata itulah pentingnya belajar ilmu geologi. Geologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Orang yang berpikir tentang penciptaan langit, muncullah ilmu namanya astronomi. Bukan astrologi. Astrologi itu bintang kopi, chess, ikan, aku taurus, kambing. Nampaknya kita enggak berjodoh ya. Karena kambing enggak bisa sama ikan. Anak kawan itu sudah habis cap jempol dia semua. Udah di ujung. Kapan kau minang aku, Bang? Setelah ku periksa, nampaknya kita tak sesuai. Karena aku pisces, kau ikan. Aku pisces ikan, kau taurus kambing. Orang zaman ini masih percaya astrologi. Yang disuruh pelajari Islam, astronomi. Itulah dalam literatur Islam namanya ilmu falak. Ilmu falak yang menetapkan dua derajat di atas nampak penetapan satu Ramadan. Inna fi khalqis samawati, menjadikan objek kajian langit, muncul ilmu astronomi. Wal ardi, berpikir tentang bumi, muncullah ilmu geo. Waqtilafil laili wan nahar, berpikir tentang siang dan malam, muncullah ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Saya pun tak juga tahu nyebutnya aja ini. Kalau kau pikirkan itu semua, itu adalah ayat. Itu semua adalah ayat. Tapi ini ayat Pausat, ini ayat Quran. Apa ayat yang ditulis di sini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, Quran, Sunnah, Islam. Wala tafarraqu, jangan berkelahi. Ali Imran 103. Kenapa ayat itu yang ditulis di sini? Supaya semua orang wir, selesai solat, sebelum keluar masjid, kau baca ayat itu. Bersatu padu kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oh, itu ayatnya, Pak Ustaz. Iya. Aku udah lama nengok itu, tak tahu. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau dikatakan kepada kamu berlapang-lapang dalam majelis, berlapang-lapang, jangan ada celah, berlapang-lapang, yang tegak kasih duduk. Tafassahu fil majalis, fafsahu, lapangkan. Kalau kamu lapangkan, yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan pula rezeki tempat kalian. Jangan sampai ada saudara kalian yang berdiri. Itu ayat. Tapi tak bisa lagi. Kenapa dibuat emperan di samping masjid? Emperan itu tujuannya untuk tempat perempuan yang sedang haid. Tapi bukan berarti kalian haid, tak? Tenang, saudaraku. Yang duduk dengan yang berdiri pahalanya dua kali lipat. Itu cara menyenangkan hati orang terlambat. Apa yang membuat kalian datang kemari? Karena ingin mengkaji ayat. Dan ayat itu ada dua. Ada ayat yang bisa dibaca oleh mata, tapi ada ayat yang bisa dibaca oleh otak. Ketika kalian kaji tentang ilmu langit, ilmu bumi, ternyata buah daripada ilmu itu, kalian akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Seorang penjual pisang naik sepeda ontel membawa 10 tandan. 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di depan, 2 di belakang, 2 di tengah. Sedang menggoet sepeda ontel jalan mendaki. Apa kata dia? Tuhan ini tak ada kerjaan. Kenapalah tak dibuat ni dunia ni rata aja? Kenapa lah dibuatnya bergelombang? Tengoklah susahnya aku naik ke atas. Tapi bagi yang mengkaji ilmu bumi, apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Kenapa? Karena yang mengkaji ilmu bumi tahu bahwa bumi yang mendaki itu adalah bukit. Bukit itu sepertiganya di atas, dua pertiganya di bawah. Fungsi bukit menurut ilmu geologi, kerak bumi ini liar. Kerak bumi ini macam kertas pengumuman di dinding kampus dihembus angin, liar. Kenapa dia bisa tidak tercabut? Karena ada paku. Pakunya itu, buka surat An-Naba juz 30, surat yang pertama. Wal jibala autada, bukit kami jadikan sebagai pakunya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kerak bumi di Pekanbaru bergeser, maka arah kiblat bergeser. Dulu kan ada teori begitu kan? Karena tsunami di Aceh, maka kerak bumi di Pekanbaru bergeser, maka arah kiblat pun bergeser. Akhirnya diukurlah arah kiblat Masjid Unri, Masjid Akramun Nas. Oh, memang betul bergeser. Tapi Masjid An-Nur tak bergeser. Padahal jarak An-Nur dengan Akramun Nas cuma berapa meter? Berapa kilometer? Kok bisa Gobah bergeser, An-Nur tidak bergeser? Ternyata teori itu keliru. Kerak bumi Pekanbaru tidak bergerak, tidak bergeser. Lalu kenapa itu bergeser? Memang dari awal salah ukur. Kerak bumi di tempat kita tidak bergeser. Kenapa tidak bergeser? Wal jibala autada, seperti alas meja, tidak bergeser alas meja karena ada paku payungnya. Pakunya itu apa? Wal jibala autada, kata penjual pisang, Tuhan tak ada kerja. Kenapa dibuatnya bumi sampai mendaki? Tapi orang yang punya ilmu akan berkata, Maha suci engkau ya Allah, kalau tidak ada bukit ini sudah lama kami rata dengan tanah. Tapi ingat, paku-paku bumi itu nanti akan tercabut. Ayatnya adik-adikku semua hafal ayatnya. Apa dia? Watakunul jibal kal ihnil mafus. Jibal bukit, ihni bulu kambing, mafus dihembus. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, mau kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu kau yang sombong-sombong seperti apa? Hai kau yang sombong, yang aku. Ustaz sedang nunjuk siapa? Kamera itu lah. Hai kau yang sombong. Kalian kalau mau berdakwah tidak perlu ceramah depan orang banyak. Hidupkan HP pagi-pagi. Pagi-pagi sebelum berangkat ke kampus, hidupkan HP. Baca satu ayat. Watakunul jibalu kal ihnil mafus. Semuanya gunung-gunung di dunia seperti bulu kambing yang dihembus angin. Hai kau yang sombong. Di mana letak kesombongan? Dah, like and share. Masukkan ke Instagram. Apa payah-payah? Pergi kalian ke tepi Sungai Sia, cacakkan kamera. Wah. Masukkan jari ke dalam air. Hai saudara, udah pasang? Udah. Hai saudaraku, kau yang terlalu hanyut dengan dunia, kau kira dunia ini besar? Masukkan jarimu ke dalam air, setelah itu kau tarik ke atas. Setetes inilah dunia saudaraku. Kalau dapat kau jangan sombong, karena kau hanya dapat setetes. Tapi kalau tak dapat jangan stres, karena pun tak dapat hanya setetes. Like and share. Kan payah ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah, pernah bernapas dengan udara Allah, pernah makan dengan padi Allah, pernah bernapas dengan paru-paru Allah, pernah bernapas dengan jantung titipan Allah, pernah hidup bersama hamba Allah. tapi tak pernah mengajak orang berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Saya takut Pak Ustaz, nanti kalau saya ngomong sama dia, dia tersinggung. Itulah namanya jihad. Jihad ini berat, karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Jangan kau tunda perjalananmu, jangan habis waktumu melempar anjing yang menggonggong sampai kau lupa kemana akhir perjalanan. Gara-gara asik melempar anjing menggonggong sampai habis waktu. Yang penting kau berjalan saja, wahai pejuang-pejuang agama Allah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Nanti kalau ada, saya termasuk yang jarang ceramah pakai takbir. Tengok ceramah saya, pernah saya sikit-sikit takbir. Yang takbir itu Habib Rizik Syihab. Siap bela ulama, siap bela Indonesia, siap bela Al-Quran. Takbir salli ala Nabi. Itu Habib Rizik. Saya tak pernah, saya ceramah tak pernah takbir. Takbir itu membangkitkan semangat mau perang. Kita tak perang. Tapi kadang-kadang saya ada juga bertakbir. Takbir itu untuk apa? Mengusir setan. Karena ketika takbir berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab, hebatnya bahasa Arab, kalau kentut itu berbunyi, duratun. Kalau tak berbunyi, fusatun. Tapi antara bau tak bau, tak ada. Makanya ketika azan berkumandang, setan lari sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Anjing menggonggong menengok setan lari terkentut-kentut. Makanya kalau ada kawan menguap di sebelah, Allahu Akbar. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Makanya potong kuku, jangan panjang. Kalau kuku itu panjang, bertelur cacing di dalam. Kuku-kuku panjang, bertelur cacing di dalam. Makan, masak, itulah. Anak-anak gadis perempuan, kuku panjang, bertelur kuku. Tak nampaknya telur cacing, kenapa? Karena kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Datanglah tamu, tamu laki-laki ini datang bertamu. Besok datang ke rumahnya, iya. Begitu datang, enak bakwannya. Dia tak tahu masa. Masih syukur dia berselera sama perempuan. Sekarang ada orang lewat anak gadis, cuek aja deh. Cantik anak gadis itu cuek. Lewat anak lajang, menitik air dulu. Dulu saya termasuk yang iri kalau menengok ada tempat gym, gimnastik, tempat senam-senam. Setiap lewat itu saya termasuk, karena saya kurus. Menengok itu, ya Allah, kapan aku bisa tegap? Setelah penangkapan-penangkapan akhir ini, bersyukur saya. Untung aku tak tegap macam itu. Tegap, berotot, tertangkap, rupanya homo. Tegap, berotot. Terus tanya, mana uwer? Sana. Makanya kalian buat nanti gerakan anak-anak muda uwer, nama gerakannya Be a Man. Buat, buat. Dirazia di pintu sana. Karena yang masuk kelingking begini, tangkap. Minta instrukturnya dua. Satu, pergi kalian menghadap ke Pak Kapolda. Minta Pak Kapolda, minta polisi satu sebagai instruktur. Yang satu, minta ke Pak Danrem. Nanti kalau mau tanda tangan, rekom saya tanda tangankan. Pak Kapolda sama Pak Danrem, tolong anak-anak Masyawir kasih satu instruktur untuk buat acaranya di sini. Be a Man. Nah, yang bencong-bencong itu tangkap. Karate, karate. Karate, ai. Walaupun awal-awal tadi ai. zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi masalah homo ini ada dua langkah. Pertama, sebelum terjadi, preventif. Yang kedua, setelah dibawalah seorang laki-laki yang berinai. Tak boleh laki-laki berinai zaman Nabi, beda dengan orang Melayu. Orang Melayu memang tradisi berinai. Zaman Nabi, kalau ada laki-laki berinai, itu pasti mukhannas. Ada apa dia, kata Nabi? Kenapa dia kalian bawa kemari? Kata sahabat, dia menyerupai perempuannya Rasulullah. Maka kata Nabi, asingkan dia di Naqi, pemakaman di Madinah namanya Baqi. Mudah cara ngingatnya. Pemakaman di Madinah namanya Baqi. Tempat tempat mengasingkan bencong-bencong nih, homo-homo nih, namanya Naqi. Titik ba naikkan ke atas jadi non. Naqi namanya. Mereka tidak boleh hidup bersama karena ternyata homo gay ini menular. Menular. Dia tidak boleh hidup bersama dengan kita. Maka dibuatkan dia di asing sana, tempat pengasingan. Sekarang dia punya duit banyak, dia masuk ke semua lini. Tonton TV dari pagi, petang, siang, malam, pasti ada bencong. Pembawa acara bencong, bintangnya bencong. Sampai film kartun pun ada bencong. Bang Saleh. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki. Apa makna laknat? Apa makna laknat? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Kita ini cuma dua. Kalau tidak dapat rahmat, maka berarti mendapat laknat, azab, musibah. Itu laknat semua. Ingat saudaraku, mereka yang melobangi kapal, apa nama kapalnya? Kalau yang keren itu Titanic, di bawah itu Van der Wijk, tenggelamnya kapal Van der Wijk, di bawah itu tongkang. Kalau ada orang melobangi kapal tongkang, kita naik kapal jelatik nih, mau ke Selat Panjang. Ada orang satu melobangi bawah, tiba-tiba ada orang, jangan kau lobangi, biar aja lah, bukan urusan kita, biar aja. Jangan kau lobangi, jangan, itu hak privasi dia, biar aja. Yang penting kita aja aman di sini. Bro, udah dilobanginnya air masuk. Enggak apa-apa, paling dia aja tenggelam, kita enggak. Begitu air sudah naik, dia udah mati, udah mampus dia situ. Ini air sudah naik, enggak apa-apa. Air paling di bawah, kita masih selamat. Tapi kaki kita udah basah. Apa? Kita ini satu perahu. Kalau sampailah air dari samudra itu naik, dari Selat Malaka itu naik, naik dia dalam bentuk ombak besar ke Sungai Sia, naik dirobohkannya jembatan kuning, jembatan Leton, tempat orang pacaran yang jam-jam 2, jam 3 monceng-moncengan itu. Ustadz pernah juga, saya lewat saya di situ, anak lajang, anak gadis, bonceng-bonceng, bopangku-pang. Tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah di Leton. Astagfirullahaladzim. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Salah satu cara larang berbuat mungkar, inilah yang dilakukan oleh Universitas Islam Riau siang. Ini yang dilakukan. Bapak rektor banyak kesibukan beliau. Berapa file yang mau diperiksa ditanda tangan. Diluangkan beliau waktu untuk datang siang. Beliau tak dengar ceramah. Dap keilmuan saya jauh, saya S2, beliau S3, doktor, postdoktoral lagi, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Minang, atau bahasa-bahasa apa. Beliau datang menghormati kita, pejabat-pejabat dari yayasan, dari keluarga Pak Kunin, hadir semua hari ini. Dalam rangka apa ini? Menyemangati mahasiswa dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Uwir, semangat Islam, detak jantung Islam, uwir. Laki-laki tak bercampur aduk dengan perempuan. Laki-laki, perempuan. Perempuan dihinakan, perempuan direndahkan. Kalau kalian mau menengok bagaimana perempuan dimuliakan, datang kalian di UIR, perempuan diletakkan di atas. Dimuliakan perempuan. Hebat, tinggi derajatnya perempuan. Kalaupun ada yang di bawah itu karena lambat datang. Cepat dia datang, dia naik. Oleh sebab itu maka, hai yang perempuan, kalian ditutup kepala kalian, ditutup badan kalian, bukan kalian direndahkan, dihinakan, tapi kalian sedang dimuliakan. Perempuan, dilarang kalian pacaran, dilarang kalian berdua-duaan, bukan karena kalian direndahkan, tapi kalian dimuliakan. Pilih mana? Buah di pasar pagi Arengka yang tak bertutup dibiarkan kena lalat, atau yang di mall ditutup dengan plastik? Kita mau yang ditutup, ditutup dengan plastik, plastiknya di dalam kaca, kacanya di dalam mall, mall. Begitulah perempuan yang tertutup. Maka jangan kalian nikah sama yang terbuka-buka. Ini perempuan terbuka, semuanya buka, lututnya terbuka, bahunya terbuka. Ustaz pernah nampak? Saya tidak menengok, tertengok. Sengaja nengok tidak. Saya malam pulang dari Jakarta, pulang kemarin nanti keluar kota pasti naik pesawat. Yang agak aman naik pesawat waktu ke Banda Aceh. Kenapa? Karena ada perda, tidak boleh ada pesawat yang mendarat di Banda Aceh kalau pramugarinya tidak pakai jilbab dan pakai rok panjang. Artinya apa? Amar makruf dengan ceramah tak mempan. Berapa ustaz yang ceramah di Pekanbaru ini? Takut pramugari-pramugari? Tidak. Saya bolak-balik ceramah, pakai rok panjang, pakai jilbab. Begitu mendarat, ustaz bisa foto. Bukan takut dia sama kita. Berapa kali saya diajak pramugari foto? Tapi kalau kalian berdakwah dengan kekuasaan, tak perlu ceramah. Anggota DPR mengeluarkan perda, seluruh pesawat yang mendarat di Sultan Syarif Kasim II, maka pramugari mesti berjilbab dan berok panjang. Bisa apa tak bisa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pesawat bisa. Siapa bilang tak bisa? Yang membuat perda itu siapa? DPR. Yang mengangkat DPR itu siapa? Rakyat. DPR itu beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok orang banyak, apa enggak lewat lah. Makanya kata Pak Prof, sahabat saya, Ustaz Somad, yo Pak, manga orang awak enggak bisa main bola. Manga Pak, kalau lah nampaknya tiang gawang, nampak penonton hanya hilang konsen. Pas mau ditembak, tanya, apa enggak lewat lah. Tapi politikus kalau sudah melihat suara banyak begini, ini suara milenial, pemilih-pemilih muda, begitu menengok banyak, ini kau dua kursi nih. Yeah. Maka ingat, amar ma'ruf nahi mungkar di ujung jari kalian. Saat kalian mencobloskan kertas, pilihlah wakil-wakil rakyat, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, yang dalam programnya ada amar ma'ruf nahi. Ini nampaknya Ustaz Somad nih mau mencalek nih. Tidak. Saya tak ada hubungan sama caleg. Untuk apa saya mencalek? Wakil presiden ya saya tak mau. Saya hanya ingin supaya umat ini melek politik, mengerti. Orang-orang yang takut suaranya tergerus dengan ceramah ini, itulah yang mengusir, menghalau, tak boleh datang, menakut-nakuti, intimidasi, segala macam. Kita tidak pentingkan itu. Kenapa? Ceramah janganlah masalah politik. Ceramah Ustaz tentang sabar aja. Jemaah sekalian, pengajian kita ini tentang sabar. Minyak kita diambil orang sabar. Hasil sawit kita dilarikan orang sabar. Anak gadis kita dihamili orang sabar. Bini kita dibonceng orang sabar. dipijak orang kepala kita, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah. Itulah yang dikatakan oleh Karl Marx, agama adalah opium. Karl Marx komunis. Saya anti Karl Marx, tapi ada kata-kata Karl Marx, agama adalah opium. Agama candu. Orang yang sudah kena candu, agama hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Buat dosa, buat dosa, buat dosa, maksiat, maksiat, maksiat, dosa, maksiat, dosa, maksiat. Pergi umroh, nangis di pintu Ka'bah. Dah, balik pakai rok pendek lagi diwawancarai. Mbak, mbak kan baru pulang umroh. Iya. Kok pakai rok pendek lagi? Tuntutan skenario. Tapi ini kan ajaran agama, gak boleh begini. Saya sih profesionalisme kerja aja. Nanti kan hasilnya bisa untuk anak yatim, fakir miskin. Agama bukan begitu, saudaraku. Agama mengatur engkau dari sejak engkau lahir, nikah, mati, sampai mau masuk WC pun diatur agama. Mau masuk WC kaki mana yang masuk? Kanan apa kiri? Kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini air minum. Ditutup, air minum tutup. Tidak kau tutup, datang lalat. Lalat sedang mencari mana airport. Ditengoknya, disangkanya Sultan Syarif Kasim airport. Idza waqa'adh dhubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang kamu lakukan? Falyughmishu, celupkan. Fa inna fi ihda'i jina'an, fa inna fi ihda'i da'an. Salah satu sayapnya ada mengandung bakteri penyakit, wa fil ukhra shifaan. Tapi salah satu sayapnya ada penawar obat. Dari mana Muhammad SAW tahu itu? Padahal dia tidak lahir membawa teleskop. Diteleksi di Perancis, pakar mukjizat hadis datang ke Kairo. Saya hadir acara itu, dilihatkan dengan mikroskop super besar, hiper besar, nampak di salah satu sayap itu keluar bakteri-bakteri, tapi di salah satu sayap lagi keluar bakteri juga, bakteri memakan bakteri. Dari mana? Orang yang beriman akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah lalat ini kau ciptakan sia-sia. Tapi orang yang tak berilmu, inggap lalat di wajahnya, Tuhan ini macam tak ada kerjaan, ngapain dibuat lalat? Itu beda orang berilmu, tak berilmu. Makanya yang takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dikumpulkan orang 6,5 juta seprovinsi Riau. Siapa yang paling berilmu? Orang yang belajar di Universitas Islam Riau. Yang berilmu, yang tidak-tidak juga. Maka semangat ini yang akan kita sebarkan ke seluruh kabupaten kota, ke seluruh Indonesia. Kalau kalian mau selamat, jaga negeri ini dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dan dari segala macam yang merusak. Mudah-mudahan pas, tadi dimulai jam 1 kurang 15, sekarang jam 2 kurang 15. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya hati ini biar istiqomah? Soalnya hati saya selalu cenderung. Hati bahasa Arabnya bukan kalbu, kalbu anjing. Maka jangan bilang manajemen kalbu, manajemen kolbu. Manajemen kalbu artinya memanage hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing. Kalbu, kalbu artinya berbolak balik. Qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu, artinya berbolak balik. Waktu di masjid ini sudah kuat. Kuat. Pokoknya pulang dari sini aku sudah azam, Pak Ustaz. Apa azammu? Buanglah mantan pada tempatnya. Begitu keluar dari sini, aku azam, putus, putus, putus. Gimana, A? Jadi kita nonton. Kuputuskan udah. Putuskan apa? Ayo kita nonton. B, olahraga. Makanya diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Maka kita perlu berjamaah. Carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan. Pulang dari sini selamat, tapi kawan kos, maka cari kawan kos yang menyelamatkan. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala, predator, mengawasi. Sekelompok bison menyeberang sungai, maka ada satu predator mengawasi. Dia tidak akan menerkam bison yang ramai. Ada satu bison minum ke tepi, itu yang dia terkam. Habis. Jangan kalian misahkan diri dari jamaah. Makanya buat komunitas. Biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak persamaan. Komunitas pemuda hijrah. Mantap. Komunitas yuk ngaji. Komunitas artis taubat. Komunitas jombloan sejati. Komunitas geng motor. Mantap. Saya sudah banyak ketemu komunitas-komunitas. Setelah kalian punya komunitas, yang kedua, jenguklah orang sakit. Balik dari sini, nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini. Rumah sakit apa? Jangan rumah sakit bersalin. Tengoklah di dalam, ada orang yang kabel dipasang di ujung jari, nampak darah keluar, masuk ke mesin cuci 5 jam. Ibu sudah berapa lama terbaring? Sudah 5 jam Pak Ustaz. Ngapain cuci darah? Buah pinggang tak berfungsi. Nah, uzu. Berapa lama ini, Bu? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Nanti lama-lama 1 hari sekali sampai akhirnya mati. Oleh sebab itu, maka tengok orang sakit. Balik dari sini, nanti kalian pergi rumah sakit. Kalau sekuritinya nanya, mau jenguk siapa, Pak? Semua yang ada sini mau kujenguk. Kalau tak dikasihnya masuk, kumpulkan security itu, ceramah dia. Hai para security, sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? Ditangkapnya di sini. Pergi balik lagi. Pertama, berjamaah, buat komunitas. Yang kedua, tengok orang sakit. Yang ketiga, tengok orang pejabat tinggi, jenderal, orang kaya, penguasa, alim ulama. Terbujur kaku tak berdaya, menutupkan kelopak matamu pun, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Allah maghfir li abdus samad wa ta'ala. Ada orang mati berkedip sendiri. Ingat, hai orang-orang sombong, orang-orang aku, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Apakah kita harus apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kau selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah, kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majlis Tarjih. Majlis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki, meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali, meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama, kau berkata, aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya, mana remnya. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak Pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja masuk? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul, tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid, telinga disumbatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar, dia hafal. Sedangkan engkau, ikro, baru ikro 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya Asin. Ustaz, saya mau tanya. Kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang, kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi renang, jangan. Tidak, saya bawa dia cerita. Ada orang beku di sana. Sudah sebulan tak mandi. Kurang benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudisnya. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut jadi lah. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tertelannya air. Habis itu saya, yuk mandi kita yuk. Entah lah. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku bersinah. Sahabat sudah mencabut pedang, pancung kau. Jangan, kata Nabi. Jangan, kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan makmu? Merah wajahnya. Nabi itu cerdas. Dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Leton, kepala dulu. Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam hati. Dah, mandi. Setelah bersih, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnata taubat. Rokataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam hati aja. Allahu Akbar. Kau sholat apa tadi? So, kau tanya-tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam. Bagus malam. Cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang, Pak Ustaz. Gak bisa cepat tidur malam. Beli antimo. Habis itu barulah. Mamin muslimin yudhimu zamban. Kalau ada orang berdosa, sumaya tatohar bersuci. Sumaya soli rakataini. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Sumaya staghfirullah. Beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa? Ayah adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad, engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena kau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa dong. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan, makan. Tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersyahwat, bersyukurlah. Berarti kau masih hidup. Kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah. Mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang, neraka, neraka, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok buya, buya sudah tua, amal kau banyak buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok mu'alaf, 15 anak suku anak dalam kemarin di Jambi masuk Islam. Melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa syahwat, pernah kalian silap dan salah, taubatlah. Jangan tunggu keluar dari sini. Sekarang juga ambil HP, cari nama dia, delete. Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya, teganya, teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah masal nanti. Kita sewa gedung di UIR, nikah masal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah nik pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad Ansyah. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La sholata, tidak sah sholat. Liman lam yakra' bifatihatil kitab. Kalau fatihahnya tidak benar. Karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal. Maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qori. Kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya. Iya, saya baca fatihah. Iya, baca. A'uju. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'uju. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'uzu. A'uzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau ke mana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Kok kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaiton. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada. Semuanya sama. Tha, sa, sha, so. Saya suka Ustaz sama. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bersuara. Pegang dada. Kalau bergetar, huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada, huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasa'alun. Pojok sini. Ikra. A-a-a, bataba, batata, batata. Kau di mana? Aku Ar-Rahman, mantap. Kau di mana? Aku sini. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng-membonceng. Kenalpot dipotong. Dihidupkan di depan gang. Ada atuk-atuk musakaratul maut. Mati. Adalah surau kecil di situ. Surau kecil musola. Tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang itu sedang sholat maghrib. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah, mampu itu. Diaminkan. Amin. Tuh, mati. Baru kau tahu. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan. Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya. Dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. Dua hari setelah itu keluar koran New York Times, tiga anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba-riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin. Datang ke Pak Rektor, tanya mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram riba-riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya. Ambil, keluarkan duit-duit itu semua. Baru nangis. Baru nangisnya lebih kuat. Ustaz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522. Gay Pekanbaru 4116. Berarti na'uzbillah, na'uzbillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begini? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan-jangan anggota juga ini. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tahu seceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbi. Udah baca tulisannya? Makanya belilah paket. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, La yab'athallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan. Idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasluha an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah, tak apa-apa. Yang menutup wajah pun, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar, kalian ejek? Perempuan bercadar, kalian ejek. Perempuan tak bercelana, kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal khusyuk. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, duduk di paling depan. Dosen itu menulis sampai ke bawah. Mahasiswa ada senyum-senyum. Pak, pak, pak, whiteboard dah habis, pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan depan. Habis angkot-angkot tabrakan. Supir-supir busway masuk parit. Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musala, atuk-atuk masuk parit nih. Menengok dia meniti Elio. Menengok bini meniti Elio tu. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati, respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan. Baju pendek, apakah hukumnya Ustadz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab itu ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakannya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di siang. Maka Bapak Kepala Rumah Sakit mengklarifikasi, Ustaz Soman tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan, jangan panu lebar-lebar, karena nanti asik mengurus jilbab tak terurus orang yang dioperasi. Nah, itulah sebab itu rapi. Tangan, kalau masih bisa kesini pakai. Tidak bisa longgar, tapi mesti bersarung, pakai plastik segala macam. Pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang keadaan darurat, emergensi, membolehkan yang mahzurat. Tak terelakkan lagi. Memang harus terbuka. Mesti harus kau singkap. Tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Pak Ustaz. Apakah wanita non-muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non-muslim boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non-muslim, perempuan, dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram. Seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas mengatakan tak boleh. Non-muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana, aku tadi nengok si anu, nampak ku rambutnya begini, pipinya begini, lengannya begini. Diceritakannya. Karena khawatir tidak aman. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non-muslim, silakan. Bertetangga dengan non-muslim, silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum ala hadhin niyah. Mudah-mudahan dengan niat baik kita berdoa kepada Allah diselamatkan negeri ini dari riba, zina, narkoba, LGBT. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Majlis Universitas Islam Riau, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari segala perbuatan yang keji dan munkar, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok, di Palu. Waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan, ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi, ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang mati meninggal dunia, sehatkan, murahkan rahmatmu, turunkan kebaikan pada dirinya, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yastartaha ya akramal akramin. Segala macam masalah, segala macam urusan, mudahkanlah kalau dia baik bagi kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma aslih syabab al muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Wabi'inhum minaz zina. Jauhkan mereka dari perbuatan yang mungkar, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir niatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga ketertiban dan keamanan. Jaga kebersihan. Tunjukkan Islam agama yang damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.